Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa alimul ghaibi wasyahadah warahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Mendengar RRI Ikhwah Inspiratif rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita kembali bersuah dalam ruang dengar. Semoga Allah selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapat dengan mudah cahaya itu. Atau buat hamba-hamba yang saat ini belum sampai indahnya cahaya itu, belum sampai indahnya jalan dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah merangkul tangannya, menggiringnya untuk melihat keindahan dan kebahagiaan itu insya Allah. Baik, para ikhwah inspiratif rahimakumullah, kajian kita sampai pada surah An-Nur ayat ke-32. Allah berfirman, Auzubillahisyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanqihu ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fukara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kawinkanlah, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Subhanallah, bagaimana sistematika Al-Quran menggiring kita pada cahaya demi cahaya, nurun ala nurin. Ya. Kalau boleh kita meminjam istilah dari Prof. Quraish Shihab dalam Al-Misbah, memang Al-Quran seperti hidangan prasmanan yang bisa kita ambil dari macam sudut, cuman sistematika berpikir Al-Quran yang akhirnya menjadikan kita satu padu. Yang kita paparkan dari hulu ke hilir, bagaimana kemudian Al-Quran berbicara tentang konteks dugaan perzinahan, kemudian konteks preemptif dan preventif, pencegahan kita sampai pada gunjingan itu, atau sampai pada tindakan, kemungkinan kita, kecenderungan kita bisa melakukan itu, asbab-asbabnya apa saja. Saat ini kemudian kita sampai pada konteks solusi. Bagaimana kemudian Islam pada tingkat hulunya bicara tentang etika-etika sosial yang memagari supaya kita tidak sampai pada ranahnya itu tadi. Kemudian hulu solusi terkait permasalahan perzinahan itu adalah anjuran untuk kita menikah. Disinilah kemudian menjadi inspirasi dan motivasi kita bersama tentang bagaimana proses pernikahan. Substansi dasarnya adalah menjaga dari kecenderungan kita pertama terkena gunjingan terkait zina, atau kecenderungan kita melakukan perbuatan zina itu, atau kita berada dalam gray area, abu-abu. Nikah enggak gitu kan, tapi kawin terus begitu ya. Sama seperti kata Ustaz Perdana tadi gitu. Karena sudah lebih terbalik ini sekarang. Nyut-nyut sekarang adalah pihak perempuan. Ya, nikahnya enggak, cuman kawinnya tah di mana. Maka daripada itu, pendengar ikhwan inspiratif rahimakumullah, semoga pernikahan yang pada konteks dasarnya itu adalah sebagai solusi ya sosial untuk menyelesaikan permasalahan konflik sosial masalah perzinahan ini menjadi awas kita. Jangan ini menjadi sebuah seremoni ya yang menjadi kebanggaan buat keluarga, sehingga akhirnya pernikahan itu lebih pada sebagai bentuk gagah-gagahan, sehingga mempersulit kita pada konteks yang tidak substantif. Gara-gara nikahnya harus dengan biaya yang mahal, jadi nggak nikah-nikah, nunggu entar sampai kemudian dia mapan. Perintah di sini adalah kawinkanlah, adalah perintah buat orang-orang yang mampu. Jika ada orang tua yang anak dinilai sudah mampu tanpa banyak syarat gitu, ya harusnya dinikahkan. Bahkan di sini hamba sahaya. Maka kadang-kadang kita lihat bagaimana di Indonesia ada nikah jemaah itu saatnya. Nikah gratis rame-rame. Nikah masal. Nikah masal itu ya. rame-rame. Memang seperti itu salah satu konteks supaya menghindarkan perzinahan. Itu yang mungkin bisa kita paparkan. Cuman ada kekhawatiran buat orang-orang yang menikah, tapi kan saya belum mempunyai penghasilan yang tetap dan bla bla bla gitu. Ini salah satu ternyata kunci kesuksesan dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan. Ternyata Islam menjawab selain dengan sedekah, ternyata dengan menikah. Begitu Ustaz ya. Insyaallah menikah ternyata menjadi solusi untuk perbaikan ekonomi, karir dan kesejahteraan. Insyaallah wallahu wasiun alim. Di sini ada Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal yang bisa menjelaskan lebih rinci lagi tentang ayat ini insyaallah. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fadli. Pada pendengar rahimakumullah, kembali di ayat 32 ini kita disentakkan oleh satu kesadaran baru kepada kita bahwa ternyata banyak sikap dan tingkah laku serta budaya yang kita lakukan di dalam kehidupan kita saat sekarang ini itu yang mempersulit diri kita. Kenapa sampai terjadi tindakan perselingkuhan? Karena orang ditakut-takuti untuk kawin, sehingga akhirnya ditakut-takuti untuk nikah, sehingga akhirnya dia kawin. Ya, kawin banyak, nikah tidak juga, tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Fadli. Ayat ini menceritakan kepada kita, menggambarkan kepada kita satu perintah untuk menyelesaikan satu problem yang cukup besar di dalam kehidupan masyarakat. Ya, yaitu problem terjadinya perselingkuhan atau perzinahan, yaitu dengan cara wa'ankihu. Ya, wa'ankihu, nikahkanlah, bukan nikahilah. Ini menarik ini. Siapa yang dinikahkan? Ya dinikahkan yang punya anak laki-laki, nikahkan anak laki-lakinya. Yang punya anak perempuan, nikahkanlah anak perempuanmu itu kepada laki-laki. Ya. Dan jangan terlalu banyak syarat. Budaya kita saat sekarang ini mempersulit ini. Ya. Jangan dulu nikah. Ini pesan orang tua kepada anaknya. Cari kerja dulu baru nikah. Nanti anakmu kok si istrimu kok kasih makan apa? Dari satu sisi betul, tapi dari sisi yang lain membuat si pemuda ini menjadi stres. Ya, begitu pula kepada calon mertua, ya, yang punya anak perempuan, dia mengatakan ketika ada laki-laki yang datang, udah kerja apa? Ya, berapa gaji? Oh, nggak cukup itu untuk ngasih makan anakku. Semakin dipersulit. Mau datang ngelamar, biayanya sekian. Nah, ini budaya-budaya kita yang semakin mempersulit. Ya, ada lagi yang nikah gara-gara semua sudah siap uangnya, tetapi gara-gara tidak bisa manggil keyboard karena kurang uang, akhirnya tidak jadi nikah. Hanya gara-gara keyboard. Keyboard kan sekian-sekian, uang kita belum cukup. Kita tundalah pernikahan kita. Ya. Jadi wangkihu, nikahkanlah, jangan terlalu harus menunggu. Yang penting si anak sudah siap untuk menikah. Jangan sampai harus mapan sekali baru kemudian dia disuruh menikah. Wangkihu, bantu kepada orang tua, kepada para mertua, bantu anak-anaknya yang memulai hidup baru. Karena memang agak susah di awal itu, tapi insya Allah di ayat ini Allah mengatakan iyyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kita juga dulu begitu, ketika kita awal-awal menjalani kehidupan kan susah, ya. Tidak ada yang tiba-tiba kawin langsung enak semuanya, tidak ada. Wangkihu, nikahkanlah, ya, bagi calon mertua dari pihak istri. Jangan buat syarat-syarat yang berat. Uang mahar harus sekian atau uang hantaran harus sekian. Ya, harus pakai nikahnya harus pakai keyboard yang hebat, bukan keyboard asal-asalan. Tidak usah, nikahi saja. Walaupun hanya sekedar mengundang keluarga, tidak pakai keyboard. Bahkan kalau perlu tidak usah pakai tenda, pakai terpal saja sudah cukup. Yang penting jangan sampai terjadi di dalam kehidupan masyarakat ini terjadi keinginan untuk berbuat tidak baik hanya gara-gara memang masyarakat tersebut yang membudayakan sikap-sikap dan tindakan yang membuat akhirnya kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal itu akan terjadi. Jadi sekali lagi, wangkihu, nikahkanlah, jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan terlalu banyak ikut budaya. Karena Allah sudah memerintahkan seperti itu dan pasti akan baik buat kita semua. Saya kira itu. Ya, saya tambahkan sedikit. Nabi Syu'aib bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa sebatang kara di kampung Syu'aib. Tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Tapi Nabi Syu'aib melihat anak gadisnya suka dengan Nabi Musa. Nabi Syu'aib berkata, "Unkihuka biibnatai haza. Saya akan menikahi kamu dengan salah satu dua anak gadisku dengan mahar engkau bekerja kepadaku 8 tahun lamanya, kalau engkau sempurnakan menjadi 10 itu baik. Artinya apa? At-toyibat lit-toyibin wat-toyibun lit-toyibat. Wanita-wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, dan caranya pun begitu baik, dan sebaliknya. Artinya, harta memang bukanlah barometer dalam menikah atau menikahkan orang anak kita. Tetapi yang lebih penting dari itu, iza ataitukum man taradawna dinahu wa khuluqahu fankihu. Kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang baik agama dan perilakunya, nikahkanlah dia. Harta datang menyusul. Kalau tidak, fa in lam takun takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak diteruskan pernikahan itu, akan terjadi bencana besar, baik bagi kita yang menolak ataupun bagi pihak keluarga besar laki-laki atau keluarga perempuan yang ditolak. Wallahu'ala. Baik, syukran Ustaz Perdana dan Sajana Arifin atas penjelasan yang rinci. Semoga para ikhwah inspiratif pendengar RRI rahimakumullah bisa dengan sadar bahwa tadi perintahnya nikahkanlah. Jadi selesai ini segera melihat anak-anak yang sudah siap untuk dinikahkan, segera dinikahkan, karena ini adalah solusi buat permasalahan sosial saat ini tentang perselingkuhan dan perzinahan. Yang kedua adalah bahwa pernikahan bukan hanya solusi untuk konteks sosial masyarakat tersebut, juga menjadi solusi buat perbaikan perekonomian seseorang. Dan yang ketiga adalah ini buat kesolehan personal kita lebih khusyuk beribadah. Dan faktanya bahwa banyak orang-orang yang sukses secara ekonomi adalah orang-orang yang telah menikah. Insyaallah berkah, insyaallah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bil Quran. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.